Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'ath. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara saudariku dan pirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari yang baik, penanggalan Hijriah sudah masuk di hari Jumat. Malamnya juga malam yang baik, sudah masuk kepada malam yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di saat ini pun kita diberikan ujian, dan Allah tidak akan menguji kecuali diberikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bermohon pada Allah, semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan pahala seperti yang kita harapkan. Pertama, saya ingin sampaikan syukur saya kepada Allah dan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat semua yang malam ini bisa membuktikan kepada Allah bahwa kita bisa lebih meningkatkan ibadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saudara-saudari kita yang terhubung dalam live ini barangkali belum mengetahui kalau tadi Allah uji kita dengan ujian yang sangat spesial. Hujan yang cukup luar biasa, anginnya juga tidak biasa, tenda-tenda roboh, tapi kita bisa lulus insyaAllah dalam ujian yang dimaksudkan. Ya. Saya dengan teman-teman tadi di DKM sudah berkoordinasi untuk menghubungi pedagang-pedagang sekitaran masjid kita ini supaya merapat ke sini untuk bisa berbagi apa yang mereka punya. Ternyata mereka tidak mampu melewati genangan air gitu ya, dan juga situasi sekitaran. Saya minta rumah makan apa yang kira-kira buka suruh kirim ke sini, kesulitan juga gitu untuk mengirimkan. Sampai tadi saya pikir, sudah bagaimana kalau dibekali aja, setiap teman-teman kalau lapar, langsung cari rumah makan, tapi kita pikir juga kosong masjidnya. Baik. Jadi kita berharap mudah-mudahan lah, semua apa yang Allah berikan kali ini diberikan kemuliaan pada kita insyaAllah. Ya. Kalau ada yang sulit kita sinergi aja. Kalau ada bis ta'lim, lapar, butuh apa, sampaikan, saya yang apa yang saya punya insyaAllah kita bisa bagi. Ya. Kalau anak kecil boleh teriak-teriak, orang tua gak usah. Baik, malam ini spesial, kita diskusi aja, dialog, apa yang ingin anda tanyakan. Yang sebelumnya kita bahas, boleh ditanyakan kembali, kalau ada yang belum paham, nanti pekan depan kita lanjutkan pada pembahasan yang telah kita urai pada episode-episode sebelumnya. Sambil kita menunggu suasananya agak tenang, agak reda di luar, airnya kemudian mulai surut, maka saya perkenankan, di antara teman-teman kalau ada yang ingin menanyakan beberapa hal, atau barangkali kita batasi satu pertanyaan